Bisa cikgu, ada ke ningkai yang mehui? Hahui di bima iki no ayuka kanti itan no ahun iti? Hakui da ayuka rami aku Pancho, muara mi uri cah ningkai teh hisai. Ayuita, hau kupi. Haskar lagi Pancho papa, hana ayuka kanti ika hui lagi. Haskasun no sina abu kunas no ahun ibu kanti. Haisun no hau ki aku saibu uinti. Hau tiang kaya di no sina abu kanti itan ahun iti? Hahui di bima di? Hahuma bu yuka tahun ketiara, hahui bu kiri kamera wisa itihak. Hanun hui senang karige, kushi hui bu tasenang ribe. Rabu subi non senang itihak, apun ita non ribe. Hati anu ningka kena yang mager tiangka. Apun ra ati ati pun yang mager hangkun nak iska. Ikas bi nua kun yang mahawi ki, hawun si na bicho atana hawun si na nak iska ati ati pun yang mager. Haskari bi akira yui ye, wita kushi hui senang mai bang, muarungi hak haskara apun nua hun ikamabe, han bicho si nantana ati ati pun yang mager. Haskara ikas runge, nato nua hun ibu kunte, hawun kiri ke senang kante hui. Hawur turi yang hawun kibo, nua apun hun ayamba yokati bo. Icha rahak papa Pancho, maya kaskin no yuka kanti hak. Hawitnya ani tewa kaskanai no kuyu tihisa ikengo hainda no yuka kanti hak. Hawitnya ni suntaru bang, unsa ita hatu rute tihawuki no ikengo akaskanai no yuka kana iti hak. Deskara hawuki akira no ayam mama no yuka kanti hak. Hakuenda da minha yui que beso. Ramara no tsinkiti engo no ami yui te haku. Pikan, pikan, haska ta shamato tsinkiti engash yuyu yamaikai.